bajak biyen. Aku gawe pakaian seneng aku warna putih iki wingi tuku nok gembong. Aku nek ngene persis jetle jare arek-arek aku persis jekon.

dong teng nok teng dong lurek dong teng lurek. Kok iso mampet ya? Wah wah wah. Iki mang opo ya rek? Susah. Walah, ini wis megap-megap lek ana panjer sik ditambah. Tapi aku iki anak ereksi. Dadi reksi iki sik dulur reksa. Reksi ku ali topo, ali poso. Iki poso Senin ya Senin, lek Kamis ya Kamis. Gimana rada sial gak oleh jaluan blas sedino. Lho, wajo kos. Masa. Lho apa? Enggak bawa alat-alat. Sinti sih enggak muncul. Aku enggak bawa alat-alat loh. Alat apa? Toko LA aku. LA itu apa? Wah, dadah. Los Angeles. Loh, Amerika serengat. Loh. Serengat itu Blitar. Amerika Serikat. Iya, jadi aku lho, kalau itu kan memperdalam. Sumur. Musik. Ya. Oh, musik tak sumur. Musik. Nenduk ini umumnya naik seksopun itu kan. Di sebul kan? Di sebul. Nah, kono itu aku menciptakan seksopun itu disedot. Waduh. Barang kok sedot sing katut apa? Ya pedi lumpur. Jadi tak padukan sampai musik pentatonis iki. Oh, pun. Cuma tabuhe aja sampai rusak. Lek tabuhe rusak iku kadang-kadang lumpangan iki. Tak cobae aku hasilku teko LA. Wis coba apa? Oh. Iki gendingan iki julat-juli. Lah iya. Kenek sih. Ya kenek ae. Wis coba. Wis urek-urek mang. Iya. Wis. Barang kok urek-urek suwek. Lek cek tak coba aja ya. Ya aku tak nyancak ngerok. Ya iya ngerok. Ngerok asem. Ye! Hey. Lainan. Balen mana? Ye! Singguri nama hijau. Si apa singguri? Nang balang kak rondalane. Balik. Oh jangan dia ngomong balan. Aku 5 tahun ni caro nolok. Tapi yang memang kudu ngono ku. Ya kudu diwarna-warna lah ya. Iki mang bareng awak nyanyi loh. Ya apa? Wong ngarepi melayu kabeh. Iki kontemporer, kayak kontemporer. Lah ya aku kendangi sampai pitu. Sing nyawa no, sing duit tabuan ngenes. Mocok selir kabeh. Lah aku aliku ya gending Jawa-Jawa cuma kadang sing penting ilmu aku. Oh iya, kok kurus saiki lho. Oh, mari meditasi. Waduh, sampe sak mun. Dadi meditasi. Iya, kok koyo semedi ngene. Jane semedi. Terus jange. Duh, saya tak kandani jange. Kok kurus? Dadi poso ae lho. Lho, aku kan anake wong sing duduk anak wong sembarang lah pokoknya. Iya percaya. Kan anake wong gendeng lho. Cari dulu tu BBMmu. Ring. Wah, iki lah ilmu nak eh ilmu kelenek cok. Ilmu kelenek ya, apa sih makan cakap ni kok dikelenek. Lo, aku kan ngerembuk ilmu. Iya. Iki mak aku posong lo. Posong ada. Jadi nak bes posongmu iku lulus tujuanmu ya apa? Ro mempelajari ilmu apa? Aku kan kepingin iso ngremo. Wah, ngremo. Saya ni jiwa seni ya apa jadi empat. Oh, saingan itu berat kan? Lo, tak apa apa. Kalau ingin saingannya Lennox Lewis. Lah iku petinju ri. Lho Mas iku biyen cilikane dagelan iki. Lah iki dulu aku nang LE iku ketemu mbek Dee. Iya, itu RT 4 aku RT 8. Lah iku kan Olipil kare Hollywood itu. Oh, Olipil mbek Olima. Oh, Olipil kan muncul Leno. Leno. Iku jane gampang rek, musuh Liverpool gampang rek. Menang lho. Teori ini ya, Bu. Teori ini ya, musuh Liverpool gampang. Strategi. Awak diantem menghindar. Mudun. Lho teko ri? Iya mudun kan selamat. Maru dipek nisor. Katok diplorot. Lah, wis melorot lah izin. Kan iku tinggi ta memperkosa wong kok. Kok ngawur. Lah entar iki tujuane poso aku ngerti. Iya. Iku kepingin ro suarane kewan-kewan iki. Waduh. Iya. Nek suara bebek ya kok. Suarane bebek pek pek pek pek ngono. Baik baik baik ono sing ngono biyen saiki pek pek pek. Gak sing asline, sing asline. Asline lak kepingin ro cara piara-are iku nandia iku. Ya gak mesti bebek kadang-kadang ono sing ngos-ngos-ngos. Iku mentok lanang iki ya apa? Eh, ngos-ngos. Lek ngos-ngos iku waduh ngomong liyane. Ya berubah-ubah iki lho. Ubur-uburan. Iya tapi gak ngos-ngos ngono. Sejembe aku kan aku saiki oper provinsi. Oh ngale. Oh, pindah apa? Nang Jawa Tengah. Enggak mari nglawak terus ibul ganti enggak apa. Oh, profesi. Ali profesi. Ngono kok provinsi tenan. Lho, wong sik sing profesi. Sebener itu. Hut, lu salah nih. Profesi. Lah iya profesi. Iya, aku ngelawak ya wis rada jemur ya. Ya umurmu piro, Dik? Kira itu tanggulu. Tanggulu telur ini. Iya, pantar aku sudah minum satu. Mesti ini lalu sampai gak payu lah aku sini. Iya. Aku tadi kulaan anu, apa ternak jangkrik. Loh, ini. Penemuan baru. Jangkrik wapi. Hasilnya aku lah. Masih dobolan cilik-cilik mesti tak sudah. Lanya apa gede? Gede ya, satu sekali gitu. Lumayan. Aku kula ternak aku cilik-cilik kaya ular-ular. Saya ketahui wakil. Tak semprot dadi, kayak dobolan anu. Terus barang ya, oke. Gue ingin tak belas. Lu lah kok itu? Teleponi cecek saya kedai. Cek. Nah cecek emang tak buah ya? Iya. Tuku iwa erwana. Arwana? Arwana. Iya. Tak juta lah. Situ tak juta? Tak juta. Oh, ya. Jadi, saya sing erwana itu tak juta. Tak juta ya. Erwana? Arwana. Oh, arwana ya. Tak pakai nasi nasi di situ, lemu kan? Iya. Terus, barang aku mulai nyambut gaya. Di gaya mana sama anakku? Di penyet. Aku aneh. Masalahnya segalanya orang ngasih siwa yang 1 juta. Gak apa-apa duitmu akeh kok. Akeh apa pandangannya podo. Contohnya lek wong gak duwe ilmu yang ngono. Ilmu ku ya ilmu pengetahuan kalau ilmu dalam kudu podo kudu ilmu. Iya wong kon anake iku sapa sih sing kae anu. Kon gak iso surat-surat iku. Kon gak iso ngatur narek kandelu. Resi ya? Resi. Resi aku kon gak iso ngatur narek kandelu. Sapa sih lo? Ngarek keluar-keluar yang gawat tak dulu. Nah, wis kate tak aku ngene ra gak ketok. Nah iki gak ketok lho. Wong cewek, wong cewek digomole goleki. Goleki wong cewek di mule gak katut lho. Kok wis gak katut no ta kon iki. Iki lho tak ilmu awakmu. Ya bolo. Lek limpet-limpet kon wis duwe paling. Iya. Iya iya. Ning wis cuci-cuci ojo saipet kok lho wis duwe kon. Iya iku kanggo nyunat iku. Aku kepengin ya. Nerang-nerang aku duwe nerang udan. Ya apa ya bolo. Kon bosone ya kudune awakmu iku mangane ojo ngawur. Kalau mangan konco dhewe iku kan ono sih. Wis iki konco dhewe iku apa? Konco dhewe iku ula kalau manula iku larak kan ula iku konco dhewe. Awak dhewe kan ula. Nek gedhe sabar. Kan iso nerang udan upama nek kadang mendung. Mendung. Wah, biyut jange ambrol terus apa kan? Moh menanggulangi. Engko tak terusno boleh banjir ngono. Nek ngono dhewe pinteran aku. Aku njaluk ilmumu kanggo ngerti suarane kewan iki. Lho, nek kewan ayo melek bebek wek. Wek. Terus nek pedhus mbek. Lah saiki swara rakyat iki. Papan lho, lek swara rakyat ku papane nguji. Kan yo keliru ngomong iki. Kuwi suarane rakyat. Suarane rakyat. Aku kepengin ro suarane rakyat bareng tak cilik dikit tiba ini ngene suarane. Yo wek. Sembako dukno. Oh. Loh, lae kok bener bener. Wong aku yo nek njero kono kok wingi nane aku lak melok ngomong yo. Wong ndo mburimu ngono lho. Wak konangan aku rek. Kok iso tek ayo melaku nang guwa. Mbok gak wani lho kon iki. Lho, lek awakmu gelem lebur nang telung dino nang wis tah. Wis gak muleh gak muleh. Gak muleh kon. Lho nang ndi? Ya sak petuke. Wah sing ndi? Lah lek semapun ndo kono gak muleh bisa nukano panganan ndo kono. Tapi nek wong niat iku mesti kuat lho. Engko ketok opo ae aja atik rame-rame meneng ae. Dadi ana swara disapa umpamane, "Gus, oh gak usah noleh." Tapi lek katik tanggal piro sak ono kan. Ya tak nyatetin. Kapan iki jadeten? Eh, kadahan susulan keluarga loro nemen ngono kok dimau ora. Ya lek nemen-nemen ya aja lek wis nemen anune semau rono. Iki lho guwon pojokan kidul. Apa iku? Oh, digone wong Bambung. Wah, repot kan iki. Ya kan nek antara opo awak dhewe ku pengin ngono. Pokoke nek aku ngepeno ilmu, aku ono tujuan sing penting. Iya. Pokoke aku ya ya opo kalau. Oh iya iya. Terus masalah iki. Iya. Tak dobong lah. Aja sampe diomongno wong-wong. Iya. Iya. Bocah kan. Ayo mel aku iki mumpung dina opo iki? Dina opo saiki? Tapi muter ben dina iki. Heh. Muter ben dina iki. Iya. Dina Senin sampe Minggu lah iki. Iya ngono ta. Leh, aja arek tola-tola aja ambakan pintu lek mlaku lho ya. Pokoke mlangkah guwa mlebu yo gak ambakan. Sikil kiwa dhisik kuduan. Tengen tak kiwa lho. Heh, tengen tak. Awan tengen aku kiwa. Iya, sabari jungkir. Bae kon cara ta men cara ta. Oh, ayo mat awak ketok mbak, ketok ketok, ketok heh. Buka ketok yo. Ketok. Kok iki saya. Kembali lagi kembali. Oh, kok gombal ngono ya. Lho ketok ta enggak? Ya ya ketok kembali. Ketok kon. Aku gak ketok tak tutupi motor. Ya kau ni gak ket, ya kau ni. Aku nak kayu raja yuk. Ayo, kayu raja lu kan. Iya lo kayu raja. Kita lekiri ani dulu. Gak ni ku nadi, gak ni ku nadi. Aku baca tolong ibu. Ayo, ayo, em laku ya. Umi, ambil umi. Umi. Kenapa bu umi dijai? Umi. Umi. Kau belum tahu. Kau pentas lebor kau ni. Ayo ambil umi kau. Iya. Ngerti kau ni, ngerti. Apa ya? Ngerti. Ya aku jauh dulu aja. Abote wong ngengir yo ngene iki. Karep kuwi yo bayar-bayaran titik lumayan ketinggalan. Iki tak catet tambah aku gak sampe lali. Lah yo dadi abdi dalem ambek kancil yo repot. Padahal tanggalane tak catet tanggal 12 ngono lho. Kok keliru dinane? Eh, ya Cil. Iki abdi dalem sini kon iki gak ambe aku ya, Mas. Kon boleh ngono penggawe iki kok tane ambe Said. Gak ambe cocok, Cil. Aku nambe kon nak rono-rono gak cocok aku. Kok ngarani abdi dalem iku rak rono siji rono karo rak ngono. Rene siji mrene karo rak. Ah, iki bagian luar berarti ya PHP luar dalem. Katakan jadi apa? PHP luar dalam. Kau ni kau tu ngerti. Kita kasih kuat buat tak lagi. Putra ni Doro Ratu lah. Iya Doro Jong Biraji. Apa? Jong Biraji. Jong Pasra. Siapa jenenge? Jong Pasra. Iku putra ni jalani Roro Ayu Kastini. Ini telepon sini. Kalau ngawur sini siapa yang telepon ini? Ya, ya sini lemuh itu ada orang wedok ngomong. Lo telepon kok tolong? Lo ikut ini glembar sih kok. Lemuh. Mulai disembahin kan ngurungaknya disik lah. Ini ku. Ini awakmu ku waro-waro. Ya waro-waro ya apa sih? Sopo aja. Sing iso nambani putrane Ndara Ratu. Dene loro niku apa sih asline kok apa? Lho kon iya komplikasi ta apa? Lho loro niku tak delok iku beri-beri sale. Ngene lho ratune dhewe iku sale lah hitungane wong sumbung. Iya. Lah ya iku jenenge ngunduh wae pakerti. Wis gak usah dolen tombo. Tapi masih sombong ngono gak iso ah. Wong pak tombo ngomong wis gawe kabe. Kok iso sale jong birasi ku ya termasuk hitungane ku wong angkara murka. Dadi ya terus apa? Pituture wong tuwa iku gak tau gelem. Tapi gak iso lah. Hah? Gak iso lah. Gak iso apa? Lah, bukine winge jalu dek wong makan ya dikek. Oh. Gak ketok gak ketok, ketok. Ketok. Ketok. Iku lho wong sing ini lek tekan ndi ra. Ketok sih. Ketok. Kok kualik lambe. Kok gak apa-apa. Tak ono ono. Mari. Aku wong lelaku. Lho. Kon kenal ta? Oh, bos. Iki kan kaya aku dono. Iki ngerti ya. Kok iso iku ngene iki? Saiki iki aku wis dadi prajurit, aku mbek mali prajurit. Prajurit. Ngene Tanah Sabrang, ngene Gusti Jong Diras. Delok pakaiane iki loro. Pakaiane pakaiane kok ora warak. Kok enggak kenal lah, Mbak, prajurit ini? Iya, Mbak. Kamu dewe. Kenapa, Mbak? Ini kan, Cil. Loh, Cil. Loh, kok. Loh, duit, duit balik. Nggak, Cil. Kalau tak kalau dodol wedhus duit, dikawa minggat. Loh, prajurit gak ada agini, Mbak. Terus kan bawa itu kayak... Siapa, siapa? Katukunya, Mbak. Tuh, kok apa? Iki, iki safari dah. Safari. Iki, aku Kartolo. Iki, Agus. Aku, iya. Yang apa, duit wedhus ini, Mbak, ini, kan? Dari ketua, ya. Ini iki ana sayembara. Apa-apa? Sopo wae sing iso nambani putrane Gusti Ratu, ya, iku nek lanang. Iya, iya. Dirapekno. Sing iso marasno. Iya, nek iso tak rapi dhewe. Yo. Kone kate rapi tuban yo wurung ngono. Sing leboni kok lanang-lanang to. Nek tambahane lho. Kono sak antuk takon. Lah usiamu pira? Nek enom didhawuhno oleh putrane putra-putrine ratu. Ratu. Wis iku larane dina apa mulai? Mulai krasa mlebu legi. Kemis pae, kemis pae, Mas. Kemis pae iki, Bang. Oh, iku gerbilane anjlok. Kemis pae juga. Yo, kemis pae. Wis, lek ngono aku mleboni. Engko lek aku gak kuat. Tak safari lek gak kuat aku Agus. Jadi kalau iki sanggup ya? Sanggup. Teko LE ku tak terapno. Yo iku malu. Apa belulu? Apa bela belulu? Oh cedek. Aku iki nekakno wong sing wis duwe ilmu spiritual ya. Ya wis. Aku bagan para apa? Para bola. Paranormal. Paranormal. Wis saya iki nandi ngene. Yo saiki tak terno. Melaku. Ayo. Ayo. Aja sedih to. Lho. Aja sedih. Lho lah sing sedih menika sinten kula menika nggih tamtu sedih lah wong anake lara kok gak sedih niku. Lah coba ketok kare tangga-tangga. Tangga sing benci malah nyukurke. Tangga ingkang pundi ramane? Kok iki tangga padha manja kabeh. Panjenengan niku kados pundi to wong? Ya digoleke tamba. Oh nggih sampun ngaten lho. Kareng desa ngati diwae. Kupadi tombo ben putramu. Napa kok Kupadi niku sinten Kupadi niku? Oh goblok kowe. Lho, Mupadi. Lah yo Mupadi to. Mboten kala wau panjenengan Kupadi mboten. Iki untung palsu iki ta. Nggih mboten tos ramane. Ya saiki Kupadi tombo yo. Sampun ngaten lho, panjenengan lak sampun utusan to. Aku ngutusi abdiku si Kancil iki lak wis pensiun. Nggih. Pensiun kok tak dipun utus to. Neng RRI tapi melu gini orang. Oh, matan. Terus tak, jak melu aku ini, jak ini gelem, tak kongkong golek, jamune putramu. Oh, enggak. Harus sih. Loh, dan ini kami dugi. Loh, kamu betul tabuan, enggak? Tabuan ini kayak udang jasmani. Loh, enggak. Bulan yang jauhan. Kancil? Ini jauh. Kowe ngelokno aku kok jong. Lha asmane nek jong dirajya jong. Iya Gusti Ratu ngono wae. Kok jong. Karo sapa iku? Sadeli sapa? Lho mau Ali ramane. Mukri kok. Mukri. Mau Ali to de. Pe tak utus golek tombo. Tekan di wae. Mbon nggih sing sima wagean. Lho, kok sima wagean? Kesene iku mumpun mlebu desa. Luar desa. Oh. Lho luar desa ning mlebu pundi? Nggih, mumpun tenggene gunung. Gunung apa? Kembar. Lho, kok gunung kembar? Mumpun Gunung Semeru pun kemangi lari tiga namine Sapari Kartolo Kali Agis. Lho. Lah wong golek jampu, jampu. Golek jamu kok ngaji kepethuk bocah-bocah sing ora lho nyana sayen boro sapa sapa sing iso nambani putraku nah nek lanang nom tak dawuhno karo si anakku oh diatur dulu ngoten lah iya iya ampun nggih nggih dibane oleh apa iki nggih lari tiga iki lha to marke anakku lha kirangan lha saiki endi endi bocah iki oh menika napa ora nggih Baik, ratus kabeh. Omah keraton tanggonan bocah-bocah. Iki lak sing terminal. Bolak-balik petuk kowe kae to. Kula entang sowan Gusti. Oh, iya iya iya. Sapa kowe? Kula Kartoli. Sapa? Kartoli. Kartolo, Kartoli. Iki aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngarsa panjenengan. Yo. Ora luput pangestu tampan ana ya le. Kenoling ngowe. Ini kudu nek ketoprak kae dadi. Agus ta kowe? Oh nggih. Nggih. Kuwi Sapari. Kula Sapari. Kula kepethuk kali Cak Muali kali Cak Ganjel jenengan mau ngawontenaken sandiwara. Pintu niku kliru san sayembara kok sandiwara. Aku ora nganggo kuwi. Aku iki bakal gawe sandirata. Lho. Apa kuwi? Ayo sandirawa. Sayembara. Oh, sayembara. Nek saged marasaken putra-putri panjenengan bakal diganjar. Kula dadiaken bojone entek maneh. Pancen ya, Lek. Bocah ketelan sing rawuh ning arsaku. Ketelan bocah telu kuwi apa yo? Niku kelintu. Heeh, ketelan bocah pertigan. Padha. Aku pancene mbukak sayembara sapa wonge sing bisa marake putraku sih asmane Loro Ayu Kastini bakal agaup. Oh, sing mbukak sayembara jenengan. Iya. Kalau kuwi kok mbukak dadu. Lho napa nggih taramane? Dobrak terus nguyar ngono. Iki apa sing mbukak? Loro niku ayu loro. Loro ayu ku bocah e cek legan. Oh, pe loro iku loro ayu. Kula kang cagah Gusti. Wis sapa ae Ben Agus Ben Kartolo. Sapari umur pinten? Isih 17 taun. Wah, niku waktune didu. Oh, sangat ganjil sama aku. Iku umur 17 iki 20 taun. Bentang nggih dalan. Ora malah kejo bakti maksude iku. Kabeh dalan kene iki apik kabeh. Maksude niku dereng omah-omah ngene. Iya, lega. Kulo tinggalane teng driji kulo. Lah wong arep ora iso bola ketok. Saya prediksikan 1 menit sudah sembuh. Oh. Singkat temen lho. Larine gak dilem ngene iki. Oh, dilem. Tapi cukup-cukup saiki lho. Lah iku nang mburi iku. Baik, lagi buri kui menikah dah, putra putri ni. Saya tahu. Oh, sampai. Iku kau dah kabar yang dia, ya cuma tambah ni. Bagian ni lama ni kau ni kena nambah. Oh, engkang meniki. Meniki lo, niki. Anu. Kartolo, Kartolo ni. Kilo, belum. Cepat. Arah kalau gua anjir. Bah, Kartolo ni nambah ni niki mujarab. Mujarab. Niki lah meguru ni tentang Mbak Abu Jati. Rikono aja nyimbung abujati. Apa, Guys? Wong iku gak ono kowe. Iku pernah apa lho, Bang? Iku demi sanem. Mangkane aku krungu sing dise wong iki bae kepethuk manggar. Wah, are-are iki biju ya aku. Yen nambani pancene jenak mudarat, soalnya iki anak bae mudakir. aku ini muda, orang ini pokoknya bukti ini ada, Jel. Bu, saya ini putarnya damun. Ya, dan ini loh, gini dong. Ya, dan saat ini sedaya pun ngantos wonten kriki. Kriya ini sampe tinggalakan, surat-surat ini kalau betani, sertifikat ini. Kalau ini nambahin lagi kau. Ini nambahin lagi kau. Apa? Perlu tak bantu tenagaku ambek safari apa cukup awakmu? Yeah. Terus aku tenaga dalam tenaga luar cukup ya. Awakmu bantuin wong lori kae cancangan. Lho, lha kok dicancang? Iki kok nyun pangestu jenengan pusing ya. Nyedhoke ning nyedhak. Iya. Ya. Wah, niki suarane bajane kaya kok saya model ya. Kesurupan bajing. Nek ningali ciate ini bajing iki. Kudumu karo waras, Nak. Kudumu sih bajing iku anu, bajing loncat. Wah, ngebacing loncat. Mangger men. Jati lah. Mas kakek nuyai. Kuwi jenenge suara. Modele kancamu koyo mangan jagung model. Nggih, nggih. Pun, alas, kula nek resi kok. Rama, anakku. Nduk, kasini. Waran to nduk kowe. Santri. Wes. Wong pancen iki wong tuwa, anak loro berang-berang sasi rasa waras, saiki ketekan bocah lele iso waras kan matur nuwun. Eh, nang mulai. Ayo nang mulai. Jadi waras kuwi lele. Waras. Wis waras. Wis. Lah terus ilmu sedhoku iki kanggo opo? Nggih, iku lho sing ibuke iku lho kanggo kanggo. Kang dicek ta. Cukup tak sedhoke jero lho. Kan iki jantan ramane sing kesurupan sak niki. Mboten, mboten. Lha niku wae ngomongne. Saat niki sing sakit nyarasaken putra putri jenengan kulo. Napa sabare, napa nak Agus, napa nak Kartolo. Niki ngoten, niki dulur kulo, termasuk kanca kulo nggih dulur. Sampai nangkat arek loro niki. Mari diangkat, dibiyono. Geng kelas lho. Ciri, kon mang Kartolo iso marano kon melok nyetup mang. Tapi mang, mosok iki. Yo. Kak tutup blas yo. Kamar. Barang kuno ilang iki. Piye piye, Nduk? Mriko anu dulur ketok kunir napa ketok napa? Ketok pring, nggih. Kalau ketemu kecil, iya. Sudah sepanjang itu kalau kancil, pancil ini kasih ini kagak pada Kartolo, terus mandi omongku. Pari bahasa orang itu gak bisa dibilat. Dibilat itu jemil orang ceroboh. Tapi Romo, menapai kulo baca di pendawa pakan kalian sini, ini Mas Kartolo. Iya. Kulo nyewon di tangga pakan layang, Romo. Ya, dalam sopon, Duk. Dalam Ki Suleman. Wah, jauh, Duk, rong tangga. Bayar dobel. Oh, kok tak bayar dobel? Yo. Ningane iku raja lho. Utang gak bayar. Ah, di sini. Cuma lakone kula nyuwun, jalu apa? Laire buta cakil. Walah. Ana ngoten sampun kula badhe anu damel persiapan. Yo, nah yo. Tanggung cok bakal yo. Nggih, nggih. Sebo gawe ngecepno wayahe. Gamelan kok diserahkan mriko nggih. Terus apa? Di dalangin karang kan mampir karang bangkal ngiri karang bangkal ngiri ana setopan ngiri kula nate ngiri kon. Oh iya iya iya siap-siapno kabeh iya iya. Penyakitnya kok ada tapi diwarai rek, latihan rek, latihan yo yo, tak lu yono rek, latihan tapi ya masalah kan dalam itu kok rek iya saya ini menyanyi buat lu wonton namu wonton uyah uyah tapi uyah padek mau sih ini mau pesennya konsep-konsep pun lari gaya Pak Mujeni. Oh gitu. Sampeyan kok kenal Pak Mujeni kan? Biasa ya iku. Kali pesen iku Pak Radio sampean dalan. Tapi siap-siap 3 bulan sekali. Ini deh, rene wong iki latihan sih. Soale kanggo iki apa? Perlu banget latihan. Latihan itu kanggo memajukan zaman saiki. Latihan teng pundi, Pak? Latihan teng pundi? Latihan nang omahe. Oh, kurang ngombo. Lapangan Gunung Sari lho, Pak. Kon iki latihan ta bal-balan niku. Sik Pak Leman niki ngeten. Nggih. Suara sampean kok saged enak rumen niku nguntal nop. Kartala. Nop. Kok ya belajar sastra ta rek. Lho. Biasa ya nopo ngene niku? Nguntal niku padha karo nglontor rek. Opo iki? Kok nak kandhani. Dalang Sleman iki dalang sing umum. Hmm. Apa sebabe kok umum ae? Apa? Lah iki nyelang gamane Bagong iki apa? Bagong krisis Bagong iki pisan lagi. Cekong baca kowe iki. Mawon. Pun ngeten mawon, langsung wayangan tapi lakone dirabi-rabian. Oh. Iki lho rabine Jamal ngapi. Malu lho kita wae. Ya, darimu malu lho. Oh, jane lahir cakil. Tapi kok nyek sombokne ku. Hah? Sombokne. Kok iso mbok sing iso lancar sing ndukur kecantol lho. Kok sing enten rabi-rabiane. Rabi-rabiane lho. Nggih, jauh bukan. Nggih, ya. Ya, saya ngono ya. Eh, wedange wedange lho. Mus mengkirin. Ya apa-apa. Lho, blangkone kae kok gawe helm ya. Yo ya rek blangone iki lho. Aja digugat ta kanjeng iki opo. Dalange wis dalange wis ngono sih. Kekreng mboten enten. Mboten usah ngene. Yo apa-apa kok gambar. Tadi arep ngopo? Mane kacung ditumpuk rawi. Kekreng iki tukang patri mulan. Oke, aku tak mulai ya. Kita lapu wong kok ya. Merata tamu tono nilo Alistika Bole wore paning ayo Wolo ketinya Satiro menentang lopo Bos ketinya satiro menentang Moinge lopo Gila salah enak aku ono madyaning alon sopai aku latihan sendiri loh jutaning enak siniun betor kesno orang lutut kandani kisana jamu di Bali sabab anggun mengelamat ditolak marang engkang siniun rasawa lagi ujino balap wis kandel kulitmu apa kamu dilem Bali apa orang Toto aku bali yang kakun wontir gulung-gulung disi yuk tanpa nonik latihanlah Del delok bojone ya. Ndara kawon. Iya. Senjaki cilik nanging pentake Pak Mundu. Kula wonten dawuh ndara. Lah, dalange gak apa-apa ta? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Lah kok nutuki kursi plastik ku? Eh, rek, kok tak nutuki jempol lho. Aja ngurusi apa. Enak-enake metune mujeni ya. Tangane mujeni cepot. Pak Bujeni, kisinun kula bedak gentangan. Mulane, mulane, ndoro. Ojo barang. Ndoro ngantos nggih menika nyumbari Sentiaki awit. Sentiaki menika yang sekti mondo guna sajan to. Semanten ageng iku nami nyoto-nyoto Sentiaki niku digdaya. Pramila lo kasebat Bima Kunting lho ya. Kaya apa Pak Mujini balang meneh anggon mung ngopo. Pramila Sentiaki niku winatan Bima Kadhitresna. Bima Kunting yo, Pak. Mundur. Lada ireng. Mundur. Mundur, mundur. Sopo ora mundur tak tutuk. Lah piala Pak Mujini mboten dawuh. Sopo Bima Kunting? Anu, golongane wong jalin-jalin niku. Niku sering ngerti. Ya saya nek Pak Mujini iki gandengane Yusuf Ekadono. Kunting iku gak wong karya jaya iki Kunting. Lho itu pancen gak tau wayah. Ora gak Kunting. Dar kan dar. Kanu iso ndoro sarane wae. Tuh karo. Ceritanya durung kok kok wis tabuhane kon ri. Ya rusuh ya gak ngobrol ngomong ae. Jangan jangan kira cerita penting lho rek. Pokoke tandingane diodol-odol lho. Ya nomor apa pang sono ni ro sa iro. Satra menenteng ora engko ka. Paling iki jane anti jane wetenge loro. Apa-apa nih lagi arek-arek. Sinden. Iki muring-muring wayang lho. Sindene pamit wetenge loro ngono lho. Dalange gak iso tenang lho ngene. Tak sogoki bokok. Lah. Menawa padha to sanget kewirangan merti latih lungkrang jengah sampun kawon dumateng Sentiaki neng kaya meneseling pamikir ora kena den kendhaleni watak wandine wong sabrang mriyo-mriyo mripati drengo den klinis den belit dodo den tebah boten ketun kerek kalabon yang tanda kaya banten kejaton. Katoke pasangan. Katoke mlorot. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Nun. Nek di dhuwit 3000 kok, Mas. Kaya apa? Apa wis kan bayar becak urip mendemi lho. Arek-arek. Kan dikromo. Kira-kira piye nduk piye? Kowe apa ora bunga ngomongke dalan Pak Leman saka daerah Porong kuwi. Lah nggih menika Kanjeng Rama sareng kula mirengaken swanenipun Pak Sleman. Lah kok kula kepingin dirabi. Wah, kalah cekel anak. Masih. Pusing di kae. Sampeyan iki. Nggih, dalem. Sane napa ta tangi turu mbok menawa ngipi ngoten. Boten rumiyin nggih gerah. Usara kan menambani menika nambah. Apa menambani niku? menambani. Ingkang nyarasaken. Nah, iki menika nak Kartolo. Kawula menika ingkang nyarasaken kula niki. Dadi kula pikantukan Kartolo, sono panjenengan dalan. Anak kula menika ngantos mirengaken swanten panjenengan. Nggih, kebingung. Pak Sleman, nun, nek kangge sedha bumi ngoten pinten? Nggih pun diomong ten mriki saru. Saru saru. Ana atine kan dhuwit nemah. Niki wae anu sing ngegong kalau sing enong ten wingking unjuk rasa. Nyuwun kopi. Pun niki ngeten kok mboten enak. Padahal pun dicodhaken kali kula kok niki kebimbang kali dalam mangko-mangko rumiyin. Mangko. Kula nek dikeputeran, keputusan. Ini nek Kartolo, aku tak rembukan karo ibune karo bocah. Ayo, rene Bu. Anak wedok bagiane ibu wedok. Oh nggih lho. Nggih ibu niku nggih wedok masa ibu lanang. Ibu lanang. Ibu lanang. Ibu lanang. Duan duradak kok lanang ibu. Lah kula niki nggih wedok ke biyen. Lah saiki bakal tak olehke si Kartolo. Njaluk si dalan Pak Leman iki piye karepe? Lho napa nggih? Ratune mboten nate kuliah ta niki. Oh mboten nate. Wong ratu kok kuliah. Ayo. Kok jane kok ngaten mawon ramane menawi putrane mboten nangsa nggih kula mawon pun sing dirabi niku dalange niku wau nggih ya. Dadi kuwi dirabi Pak Dalang Leman. Nggih mboten napa-napa. Aku istirahat sementara lho. Iki mboten nek pancene nun sewu nek garo penyane iki pun gantose ibuke nangsa Pak Sleman mboten napa. Lah sampean kelolakan emak. Mak aku orang tahu ditutupi larang. Putra putri penjaringan kebimbang daleng. Laku lagi ya naopo nih. Saya ini karo kue piye. Saya sih kendali anak itu. Boten kan mas. Menika namung guyon kok. Ora pantes Pak Leman. Kula ngertos mawi nang lirik mau ning ibu. Nggih, iki aja ngono lho. Iku nek krok. Bu Ratu pun ngatos berarti akan mawon dateng Bang Sleman iki. Ngelere nak ya ora apa-apa to. Niki sampun ingkang kalih. Lah kira-kira kira-kira ngono. Nggih. Amun ali karo. Nggih. Rumah aku. Nggih, nggih. Sampun kuring kesnere. Lah sing gare kebimbangan ya perkara blangkon iki. Temenan. Ning nek pun kebimbang pun sampai pedal. Loh ya dapat ngono, iya gue tak itu. Ngono ngurep itu balik-balik dari belangko nih, gini ngono. Pak Sleman, ya. Tuan Jawa ini ki penjalanan dibimbangi putra ini ratu, ya. Saya ngono gamel aku tukut. Tadi ini ki tetap ngeku lancar di ini. Lah, ini ki wau nopo guyon, nopo mboten ya bojo. Oh, nurap. Kaprah ora apik wong bojone ratu kebimbang dalan. Memang niki temenan nggih. Aduh. Mantel. Calon mantu ora ngamuk mang, neblek lamuk iki mau. Ngene Bu. Ora peneh kaya ngono dulu karo kawula cilik malah gak karu-karuan. Bojone ratu kok gawe conto. Dulu. Niki ratune wayahe opname pun. Lah wong ramane ning ngendikane mboten kanten-kantenan ngaten kok. Sampun Kanjeng Ibu. Rama menika sampun kenging penyakit jantung. Nggih. Kula lulang sami nggih. Oh, kula jeneng mantu njenengan. Nggih, sampun. Kancan kabeh tambah suwe tambah tuwek. Kula lulang sami. Iya. Panleman. Nggih. Lari ini kok pilih janji deh. Ini terusnya 1.5 juta. Loh, pas sama ini keliru. Wajangan kasih 1.5 ya, mau jalan kusennya gak? Ini dia mengkelari deh. Loh, saya mau mengkelari aja loh. Kalau itu, kalau 2 juta gak ada pengeras goblok ini. Gak ada pengeras. Gak ada son. Asalnya itu papa. Tapi are-are papa. Tapi si perorono itu. Kanan. Oh, jalur ini, jalur ini. Ya, pedus semburi kali terlalu bukan. Iya, iya, iya. Kira-kira pinter, Pak Leman. Kira-kira aja kurang terus setengah, Rek. Kan, kalau kirim ini, kok gawal yang jatuh, kan? Oh, aku gak kondol, lho. Tiga-tiga. Anu, saya gamelan ini banyak yang nanggung Cak Kanjar. Oh, no. Ya, tapi aku gamelan apa ya? Cak Kanjar pun ngomong sepurane aja. Tapi anu ya, aku yang matur suwun deh. Nggih, nggih. Dene ongkos kuwi ora kok lungi ya gak apa-apa ya. Sing mbok ratu mang nggih, Rek. Mak tekona. Otak kopsak kono kapok kon kok. Guyon bola-bali bocoku ae. Guyon Rama, guyon Rama. Guyon kaya ngono aturan apik. Dalange ra ngetek ae. Heeh. Sakle biasa nggo oplosan yo. Boten anu Gusti Ratu namung guyon. Oh ngaten nggih mboten napa-napa. Lunasane Pak Sleman kula lunasi, nggih. Nek pun kula lunasi kapan-kapan nek dina becik kula tak mriko, nggih. Nggih. Ono kok ngandek-ngandek maneh lho kita. Heh. Pasal teh rumah lho. Ah, no, aku isi lagu susu ya, saya ingin guna, aku jangan rekaman. Meruat, no? Meruat. Rekaman malih. Iya. Saya ingin lah, dengan keadaan, saya ingin rekaman aja, weh. Ingin guna, no? Rekaman itu pun, di niku. Yang guna, ini lho, wadah. Nama kata-mata, no? Iya. Ini apa, Gus? CHGP. Ah, ini lho. Pakai saya, tak tahu ya. Oh, CHGP. Singkatan apa? Ini, singkatan ini, kok. Lah, apa lah, Pak Singkati? Iya loh. Sentral hiburan gembira. Oh, yang disingkat sihat itu rekod. Iya iya iya. Saya ingatan Pak Leman ge, kula mboten ujar mboten kaul. Iya. Lek kula dadi manten asal-asal setahun pun duwe anak, kadang anak lanang mboten ujar mboten kaul. Kula nanggap sampean petung dina petung bengok. Mbak.